saja. Mana kata kita nak ubi apa yang tidak ada sama yang hidup itu. Yang hidup itu bagai-bagai ubi dia. Yang kenapa ubi dia, dia akibat. Anak tak pernah menelak nasi. Yang tak pernah menelak nasi. Tak kata nak kelutup. Kelutup. Tak ada lah. Allah ma'azubillah ni jangan. Sebab tu lah akidah. Aqaid yang bentuk jangan. Aqaid ini iman. Segala simpulan iman. Dan segala tamakan iman. Yang ni benda yang kita tak mengaku dah tu dengan Abdul Sedia dengan Balus dengan sekali tu. Itu kita sedih keserupa dengan benda yang tu tamak mati. Jadi benda-benda tamak mati dia tak terlepuk. Tak ada tu Nabi Ibarat dengan Balarah wa'abdu alihah bin Nawadi. Ini jidik mengatai Zuhar ni. Jangan digunakan dengan Balarah. Alamak kata benda hidup atau tua Abdul. Itu dia. Alah tu lah. Ia jis paling hati lah apa. Nabi Akidah dulu dia tak guna ni. Itu. Tak itu je. Kau nak berguna kapan membakar tak dia akibat tersebut tak hak yang ada bakar ada layar dah ni pulik je akibat tak ada hangi yang menghayat dia tengah panas tak ada hangi akibat dia nak dia sipu kerja ikut dengan nak buat aku lemah kalau buat dia aku lemah kalau buat lama-lama aku baca ni tak nak beli dia kalau buat aku haja tak beli dia aku nampak dia tak ada nak merayak tak akibat yang sipu kemah ni bakar kata akibat dia dah. Kita tak ada siapa tangga basah ni. Tak ada siapa tangga gantung kaki nak pelanik kepala ke bawah tak lagi. Tak itu kan. Bila letaknya panah duduk batu tak. Musuh letak dah dada. Orang sikap-sikap tapi mulut ahad. Ahad tu duduk waktu lagi. Alamak Allah tegak dalam dia. Kita kalau kena letak batu tak dada. Alhamdulillah ni jalan tak jauh lah. Kita lemah ni tak jauh lah. Baru tu kan. Tak jauh lah. Apa tiba-tiba tengok sana as ya Allah masya Allah saya mencari cerita tengok Allah tak nak jadi bagi kita yang mu'min seorang perempuan Asiyah namanya isteri bagi Fir'aun yang seorang manusia betul-betul tapi oleh kerana Tuhan dia dia hidup dengan sama 400 tahun lam yataqaddar ra'suh tak pernah sakit tanah tak akan pernah tak pernah sakit jadi tak pernah rasa sakit tu dia bangga sangat bahasa Tuhan dia bila dia Tuhan isteri dia tu sebagai bawah apa yang tanya dia segala-gala datang di dunia dengan musuh marah selalu isteri dia lagi dia Tuhan lagi marah tu lah dia ujuk tu pelik tak pelik ujuk tak pelik akhir sekali dia buat lah kan Allah dia ambil penyataan sahabat orang dia tak anjil awtad dia punya penyataan dia paku paku di tapak tangan buat musuh oh katanya buat malu ya macam-macam ikut dia nak buat lah awalah tapi walau bagaimana pun tengah rakyat lah mana teguhnya dia sebagai seorang perempuan ini dia kuat hati wadarabahu matalan lillazina amanu ra'atuhum a'un iwa qalat rabbi bnili inda tabaitan fil jannah ketika Fir'aun buat nyukta ke dia dia kata hei Tuhan ini dunia kan lah buat lah nak lebay rumah sahada aku itu aku ada akara aku nak pergi dah ni Allah mengecek ni kita kata nak pergi itu sini ayat yakin dia kata Rabbi bnili inda ta aku dimakanlah buatkanlah itu aku anda tadi siang kau baikkan ke jemaah rumah yang jalan surga wa nabjini ni Fir'aun dan aku terlepahlah aku ini pada pegang nasa Fir'aun wa nabjini minum qawmi zalimi tapi dia umum lah dan aku terlepah aku daripada orang-orang zalim tu mati dah ada riwayat kata masa orang dekat paku dia dekat jatuh dia tak ada sakit dia melayu dulu pada tu lagi dia daripada tepat dia harus dia kan nada yang nak tahu menyata nada yang nak tahu menyata tapi tak, roh dia manis-manis manis-manis, senang kata muda dengan rugi dia banyak-banyak ke sana Allah, hanis tak kita kalau dengar kita ya sini kita, tak kita ya datang yang lain lagi, nak tak kita kalau berwak kita ya sini kita datang, kalau mana tak tengok mak-mak ya nak ingin tapi itu, sudah Fir'aun dia sudah datang, kita sudah mak-mak masa tua lelak, dia kata segi, dah segi mereka kira nak ingin kita nak kuda sini lagi nak ingin lagi dan seru tak kuda lah dia nak ingin saya sama tak Hanin sebab tu ni kita yang punya asyik jangan sebab dengan ini dia. Hanin-hanilah tak pula kita jadi mudah menjawab. Pecek pun sedah tak nak datang lagi. Hanin sama kata akibat ni kan nak kan ini. Dia jadi kan nak kita nanti gerak tak nak iya ni. Saya kita dan tapi tak kena. Nah, wajib nak tukar dengan hati takkan tiap-tiap satu daripada tanak-tanak pengira artinya percaya yang ada dulu percaya itu kena kepegangan itu lah kepegangan itu lah kepegangan itu lah kepegangan itu lah yang ada pengaku artinya percaya-percaya yang ini pengakuan segala pengakuan apabila mengerti seorang dia dan mengaku hati dengan dia mengaku itu tadi maka kedak ini kasihagamnya kasihagamnya dah kena yang mengandung akan dia nak klik merah tu maka sini maka tamak-tamak tu ini yang mengandung akan dia ini tak itu tamak-tamak tu ini yang mengandung akan dia atau tanak dan iman sebagai kandung ibnu berdua kandung satu kandung ibnu sebagai kandung ibnu mengandung tak ada di situ. Itu masuk umkodak kedua tu yang mengandung kedua sebagai kandung ibnu Romawi jumlah Romawi itu bukan telak lah tu yang mengandung oleh perhimpunan makna dua kelimah la ilaha illallah terakhir dua kelimah tasik ataupun dikenal dengan dua kelimah sahadah dua kelimah tasik yang tersebut itu namanya itu dua kelimah itu iaitu letak di dua kelimah dengan letak di makna iaitu dua kelimah itu la ilaha illallah satu kelimah bukan kelimah lorawiyah itu kelimah istilah kedua kelimah lorawiyah tak mana umum itu iaitu satu perkataan lalu kata satu perkataan dengan layak satu kata kata dua kelimah dua kata yang dua perkataan tapi dia kata dia itu dua kata dua perkataan maknanya kalau saya pilih ni iaitu dua perkataan mana satu perkataan la ilaha illallah satu perkataan yang kedua Muhammadur Rasulullah itu dua perkataan pada itu kita disalin dua kelimah kalau Melayu kata dua perkataan dua patok dua patok kita dah beli ni dah bawa makna dua patok ni ada jaga pun hak ni lah dah tipu pun takut hak ni lah dah lupa hak ni lah makna dua patok ni lah hanya-hanya kita ni ayah benih asa imadah tak ada wajib ucap dua patok ni yang ke dalam ibadah dalam ibadah saya tak ada ibadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dak itu kah? Yang pada ibadat tak wajib atas kita yang mengubah ni ucap dua kalimah. Dan ada adabah. Itu dia tak ada adab. Yang mana guna kenalan itu guna itu itulah. Tapi nak mengisi dalam persoalan yang hidup tu nak juga ucapkan dua kalimah itu yang pada ibadat tu wajib atas niatnya niat pun wajib. Yang pun nak mengisi ada juga dua kalimah itu. Baiklah. Kalau gitu kita klik pada tamak teh yang mengandung. Itu pula dia. Mengandung. Bila dia kata terkandung, terkandung dalam makna la ilaha illallah. Kandung ni kandung maknawi. Ya, dia kandung kita itu pula husi. Yang kandung maknawi. Kandung husi itu pula perempuan ada mengandung anak. Dia pun mengandung. Kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dah tu. Itu mengandung haji. Karena yang mengandung dia, kulit-kulit dia ada pula anak bala. Yang dikandung kandungan anak tu benar haji. Benar bapak mengatakan dia. Jadi betul. Yang mengandung haji benar jadi kandung anak bala. Itu kalau mengandung haji. Ada pihak pilih yang mengandung makna. Kelimah yang kata la ilaha illallah. Itu kelimah. Tak boleh tulis, boleh baca lidah. Makna dia pengertian Allah je lah Tuhan pada ayat pada itu makna dia makna dia tu mengandung makna bila kita kata Allah je Tuhan itu Allah je yang ada masa dia ada pada sini bila surah ini bila kata Allah je Tuhan itu tak ada yang itu bila kata Allah je Tuhan tak ada yang serupa yang ada itu kan mengandung mengandung makna makna kelimah ucapan kita nak kata tiada Tuhan melainkan Allah dalam arti makna kata Allah jua Tuhan Allah jua Tuhan makna ni makna ni makna Allah jua ada Allah jua sedia Allah jua kuasa yang ada kuasa tak ada Allah je tahu, Allah je pernah mendengar. Yalah, yalah semua dok lato. Tetapi boleh tahu, boleh dengar sama Allah beri mengatakan dia. Tapi nabiak lagi kan? Dan bila kita pergi dalam kesahabat, Nabi tidak ada mengatakan Allah. Kita bukan mendengar tanda asal. Harap ke dalam kalangnya ahli sufi ketika ada makam warak, tak ada. Hanya Allah. Yang ada Allah. Bila yang ada Allah, dia tengok muda Allah. Allah, Allah hadis. Apakah dia tengah kita kata dia mengaku Tuhan? Ya, dia berbelah itu dalam makam anak, dia tembuk ibadah dia Allah. Maka. Tak apakah tak tebuk, rotah lah. Tapi bila kita nak tanya lah, makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Ini tebuk ibadah itu. Aku Allah, aku makhluk Allah. Makhluk itu. Tengok muda, ini Allah, ini makhluk Allah. Tak ada nak kata makhluk kata dia, kata Allah, Allah, Allah. Kita kita tengok kerja, kerja. Tak ada nak kata ni kerja, tak ada nak sebut ni patah tak ada, patah kerja. Ini orang yang dibalarah. Ini dalam makam hakikat tak ada datang. Tapi kalau orang tak nak, tanggung di situ, kita situ selalu siap. Boleh. Jadi asalnya di ilmu batin, tapi batin ini jadi Allah. Batin Allah. Jadi kata itu. Tapi ilmu hakikat ni. Tak dihubungkan ini sendiri. Sebab la ilaha illallah. Kita nak akidah tu, akidah wujud. Tidak ada Tuhan. Boleh? La ilaha mawjudun haqiqatan illallah. Tidak ada yang mawjud hakikat, tidak ada selain Allah tu. Yang lain wujud juga, wujud mujazi. Arah wujud juga, mujazi. Sebab dia ada. Kami bangun, dia ada. Kita, dia ada. Mana ada hak mati dah hari? Ada hak mati, hak rasa ada, tak bunyi, tak ada tu. Tapi hak bunyi tu, berapa? Tadak kepada Allah. Allah jauh lebih. Minta terkandung dalam makna ini. Itu menutup orang yang dia. Tak pelayan yang daripada sahabat-sahabat ini meneliti dari seluruh. Meneliti para tak, barulah tak jadi silap di pada batin. Tak di pada batin. Baiklah. Itu nama nak kata yang mengandung ke dia. Atau apa segala tamatkan itu. Oleh perhitungan makna dua kalimah tauhid yang tak sebut itu mana tu? Iaitu dua kalimah tauhid itu la ilaha illallah tu Muhammadur Rasulullah tu. Kenapa boleh kata makna bagi dua kalimah perhitungan makna dua kalimah tu mengenai tadi? Tentu kalau kita punya kalimah Muhammadur Rasulullah itu mengandung juga. Mana kata mengandung? Tengok. Bila kita mengaku Muhammad adalah Rasul Allah, mengandung dia untuk ke Rasul Allah, untuk ke Rasul Allah. Bila lagi Nabi sebut nama dua lima dan Nabi tak sebut lagi tu, itu. Dan hak kiamat tu kita mengaku. Hak apa dia rakyat masuk mengandung hadis dalam Muhammad Rasulullah. Kenapa dia hak kapil itu? Bila kata Muhammad Rasulullah, mesti Muhammad kena sifat dengan benar. Hati nak kata ini. Mesti sifat dengan amanah. Hati nak kata ini. Jadi dia benar, benar pada segala apa yang dia raya. Apa yang dia raya akhirat dia apa semua benar. Apa yang dia raya? Benar-benar. Tengah pada hati dia raya, menaikkan yang buku Tuhan. Pada itu ada Muhammad Rasulullah ke laut. La ilaha illallah satu titik pada air laut. Sekejap menggunakan tanah dulu lagi. Kerana bila kita mengaku Muhammad Rasulullah, maknanya kita mengaku segala apa yang dia raya. Maka dalam hak dia raya tu banyak. Hukum-hukum semua tengah pada hak dia raya ni mengenai Tuhan. Maka soalan tu, raya hati-hati ni satu titik kepada hak dia raya. Soalan ni, orang raya tu. Tak terdapat ilmu ni, dia ada hak dalam, ada sahar, ada tiri, rumah, apa dia lah. Tak itu tak. Ambil. Sebab apa bila kata makna 25 semangat ini, apa dia? Kerana. Tak ada apa, apa dia? Kerana makna laki Tuhan itu ialah tukang mana. Bila wajib tak tukang ayat. Wajib tak tukang ayat. Nanti kita gisak sekali lagi. Kerana makna laki Tuhan itu, kita nak gisak sebuah lagi, kita tak ada orang lain, kita akan sikit lagi ini. Kerana makna laka Tuhan. Tuhan tu laka. Bila kita tulis tawahan, bila kita sebut Tuhan. Makna laka Tuhan. Makna perkataan Tuhan tu berapa? Tuhannya. Kan jaya-jaya tu berapa Tuhan tu Tuhannya. Nak berkata banyak, ibarat dia tak suka dengan kita-kita Melayu dulu. ada rahmat dia. Jadi arti Tuhan itu maknanya Tuhan. Ada tiada isyarah pula. Artinya arti Tuhan itu ia ditutupkan dia pada atau saya. Nah, klik mata pula. Tuhannya bagi pihak-pihak yang lain daripada diri jadi Tuhan, jadi Allah. Tuhan itu bagi pihak yang lain. Tapi bagi Tuhan yang kita tunjukkan. Tuhan kita tanya. Tapi kita nak saling kata Tuhan ya. Kalau banyak kita, banyak sudah kita sudah layak kita. Bila kita di kita tak boleh duduk, kita tak bisa, tak kena duduk biasa. Aduh. Kalau nak ini, nak kita ini. Nak kita duduk sini. Ada pun kata amal lain tak ada nak tukar dah. Selain pada sini, nak berduku. Jadi bila kita Allah yang berduku, Allah kita nak tukar, panggil tukar. Amal yang ini mahu nak tukar dengan adanya itu kena ketutan. Ketutan yang majal. Ketutan majal. Ketutan yang majal. Ketutan apa? Ketutan Allah. Kita nak pilih pukul sini, tak ada nak pukul dan mana nak pukul sini. Itu ayat itu, ayat tengah pukul yang majal. Hak semestinya berpukul kepada Allah lah. Kata Allah lah, Tuhan yang dikatakan pukulan itu tak apa. Tuhan yang dikatakan. Kita tinggal terperhati, kena Allah. Sebab itulah, Allah, apa namanya? Uhu Allahu Ahad. Allahu Samad. Ada di terjemah. Allah itu Tuhan yang sama, mana Tuhan al-masmud ilaihi fi hayati. Mana Tuhan yang dituju kepadanya, yang dituju kepadanya segala hajat. Apa Allah ada hajat minta segala hajat dengan Allah taala? Doa. Segala hajat minta doa. Apa tidak minta dengan Allah taala? Mazhab. Ini lain hajatkan ni. Hajat apa namanya pada kita hajat melayu dia. Ini lagi punya hajat melayu ke dalam dia tu. Malayah dia tu. Kalau kita sesuai kita dalam dunia tak mengatakan tu asal minyak. Kalau nanti ini pada langit lagi ya. Ada Allah lagi kan. Bila nak petah tak boleh kan. Nyesai kita tu ni nak punya langit. Punya hajat melayu. Saya buka isah hajat melayu. Saya takah lah kita. Ini pula yang kata. Baca-baca nak tolong ya. Itu dia. Nak banyak cara balaruh digunakan dalam perkataan. Jadi walaupun begitu, kita dah kata itu najib. Hakikat sebenarnya kita bersyukurlah kepada Allah. Allahu Samad. Allahu Samad. Satu bernama Allah. Lalu kita pun Abdus Samad. Abdus Samad. Yang mana itu. Tapi boleh saya kata sama. Inuh kata ketak nama ini. Nanti, lihat sini deh. Kalau gitu, kerana makna Tuhan itu ialah Tuhan ataupun Tuhan. Nanti kita jelas dulu. Artinya, yang Tuhan yang ditutupkan dia pada aku-aku kaya. Bagi tiap-tiap yang lain daripada diri yang diri Tuhan. Nah, pada itu, semua kita ada. Semua kita ada. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Kita boleh. Tuhan bagi yang lain. Tuhan itu yang terkaya daripada pihak-pihak yang lain daripada diri. Hak lain katanya ni. Tuhan itu ilah tu. Yaitu zat al-mustatiru ilaihi kulluna ada lagi al-mustawni'an kulluna siwa. Salah sebut dulu ke dia. Al-mustawni'an kulluna siwa lagi al-mustatiru ilaihi kulluna ada. Boleh bahas tu dah? Ia Tuhan makna Tuhan, makna ilah. Ilah tak apa dia? Zat yang terkaya daripada semua barang lain dan yang berkenak, yang bertuju, yang tutan kepadanya oleh semua barang lain. Kata hurairah kata, kalau hurairah ada bakal lagi, kita nak berkata kat sini dulu. Artinya, yang tiada muka kalau lah. Tak ada lagi. Artinya, arti kata yang terkaya. Artinya, arti kata yang terkaya tu. Yang tiada muka kalau lain. Apa makna dia? Kita sudah kata sendiri, kita cerita dulu. Dan tiada terhenti apa yang lain pada atau ke. Tak ada lagi tu. Ini belum jadi. artinya arti kata yang percaya, yang tiada menyukai yang lain dan tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan dan saling membawakan. Ala bawa anak tuhan tidak apa ada hak atas ni. Apa yang tengah ada atau tidak tengah? Dia bawa juga anak tuhan tidak ada atau tidak tengah. Tidak tujuh nak dapat tu dah. Jadi aku bawa tuhan dia, lelah mana? Dan tiada nampak dan tiada didengar apa-apa yang itu.